Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'd. Ikhwani fi din azzakumullah. Di malam yang mulia ini kita akan melanjutkan dari Kitab Siyam, sebuah karya yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Soleh Fauzan Habibullah Ta'ala. Berkata Habibullah Ta'ala, wala buddha أن ينوي الصيام الواجب من الليل فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله. Berkata Habibullah Ta'ala, wajib bagi setiap orang yang berpuasa, dia wajib berniat puasa wajib. Jadi ketika puasa wajib seperti puasa Ramadan, dia wajib berniat kapan di malam harinya. Seandainya dia telah niat, dia telah niat untuk berpuasa, akan tetapi ketika dia bangun, itu bangunnya setelah terbit fajar, yakni setelah subuh baru bangun, tapi malamnya sudah niat puasa, maka fa'innahu yamsik au yumsik, dia tetap menahan diri untuk tetap melakukan puasa. Dan puasanya sah sempurna insyaallah. Akhwan fi din azzakumullah, berkaitan dengan niat, di mana ketika dia berpuasa wajib harus niat di malam harinya sebelum fajar tsani, sebelum subuh. Pendapat ini sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imamu As-Sa'di rahmatullah alaih. Kata beliau, wayajibu tabyitun niyati lisiyamil fardi wa amman naflu fayajuzu biniyatin minan nahar. Wajib seseorang yang berpuasa untuk meniat, untuk menetapkan niatnya di malam hari sebelum waktu subuh. Ini untuk pelaksanaan puasa wajib. Niatnya kapan? Sebelum subuh. Dari malam hari sampai sebelum subuh. Adapun untuk puasa sunnah, itu bisa dilakukan di siang hari. Dan pendapat ini merupakan pendapat para ulama dari mazhab Adz-Dzahiri. Seperti Al-Imamu Abu seperti Imam Dawud Adz-Dzahiri, juga Al-Imam Ibnu Hazm rahimatullah alaihim. Dan pendapat ini juga merupakan pendapat jumhur ulama. Bahkan Syekhul Islam dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaihima merajihkan pendapat ini, bahwasanya niat puasa wajib itu di malam hari sampai terbitnya fajar tsani, sampai subuh, sebelum subuh. Dan pendapat ini juga termasuk pendapat yang didukung oleh Al-Imam As-Saugani, Al-Imam Al-Albani dan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga Al-Imam Ibnu Bas di dalam Lajnah Daimah rahmatullah alaihim ajmain. Para ulama kita yang mewajibkan puasa wajib berniat pada malam hari berdalil dengan hadis Amirul Mukminin, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Dan juga hadis Habsah, man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak membulatkan niat atau membulatkan tekad, tekad untuk berpuasa sebelum tiba waktu fajar, sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Ini berkaitan dengan niat. Adapun bagaimana niat ketika berpuasa Ramadan, apakah setiap malam harus berniat atau di awal Ramadan saja? Al-Imam Ahmad, juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih, kemudian Al-Imam Ishaq bin Rahawih, atau sebagian faedah para ulama kita ketika disampaikan di Masjid Al-Ansor Yogyakarta, itu Ishaq bin Rahawih. Dan pendapat ini juga dipegang atau merupakan pendapat Al-Imam Malik rahmatullah alaih. Begitu juga Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merojihkan bahwasanya niat puasa Ramadan itu di awal bulan Ramadan, kecuali dia ada uzur. Kecuali dia ada uzur. Yakni ketika dia safar ataupun sakit. Nah, ketika dia sudah pulang dari safarnya, sembuh dari sakitnya, ketika masih dalam keadaan bulan puasa, mereka memperbaiki niatnya, berniat lagi. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Al-Imam Al-Faqih fi Zamanil Asr Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarh Mumti'. Juga pendapat ini merupakan pendapat Al-Imamu Malik rahmatullah alaih. Ikhwan fiddin azzakumullah, sebelum kita lanjutkan, teringat sebuah kisah yang menarik dari salah seorang murid terbaik dari Imam Malik rahmatullah alaih, namanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini dari Spanyol. Beliau berangkat dari Spanyol menuju kota Madinah itu hanya untuk berguru kepada Al-Imam Malik rahmatullah alaih, yang merupakan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Diriwayatkan di dalam sebuah muhadarah atau dars yang diadakan oleh Al-Imam Malik, dan darsnya Imam Malik itu di Masjid Nabawi di kota Madinah. Nah, ketika asik-asiknya Al-Imam Malik menyampaikan durus, sedang mengajar, itu tiba-tiba dihebohkan dengan parade rombongan gajah. Jadi rombongan gajah ini masuk ke area Masjid Nabawi. Ke area Masjid Nabawi. Dan ini merupakan pemandangan yang langka. Di Madinah kok ada rombongan gajah. Jadi gajah tersebut melintas di area Masjid Nabawi. Dan seketika itu kajian yang diadakan oleh Al-Imam Malik di Masjid Nabawi bubar. Murid-muridnya bubar. Meninggalkan Al-Imam Malik sampai-sampai Al-Imam Malik itu berbicara sendiri. Semua muridnya bubar, tinggal satu orang. Muridnya bubar, tinggal satu orang. Semuanya nonton parade gajah. Karena ini sekali lagi merupakan pemandangan yang sangat langka. Kemudian Al-Imam Malik bingung. Ada satu orang yang tidak meninggalkan majelisnya. Al-Imam Malik rahmatullahi alaihi mendekati orang ini, satu orang. Dan ditanya oleh Imam Malik, siapa namamu? Yahya. Yahya bin Yahya al-Laythi. Kata Imam Malik, kenapa engkau tidak ikut menonton parade gajah? Dia menjawab dengan polosnya, Yahya bin Yahya ini, wahai Imam, saya datang jauh-jauh dari Spanyol itu untuk menonton engkau, bukan menonton gajah. Masya Allah. Kalau mau lihat gajah, wahai Imam, di Afrika banyak gajah. Ternyata jawaban ini menyentuh Al-Imam Malik rahmatullah alaih. Menyentuh hati Al-Imam Malik rahmatullah alaih. Maka Al-Imam Malik rahmatullah alaih memberikan sebuah manuskrip. Manuskrip kitab hadis yang terkenal, yang berjudul Al-Muwatta' Imam Malik. Yang perlu kita tahu bahwa kitab Al-Muwatta' yang beredar di seluruh dunia ini banyak riwayatnya dari Yahya bin Yahya al-Laizi, salah satu murid terbaik dari Al-Imam Malik rahmatullah alaihi. Taib nuwasil fitarsina, kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, mungkin sedikit ada murojaah untuk saudaraku MTS 2 ya. Kemarin sudah disampaikan, kalau antum sekarang sedang makan sahur, menyantap sahur, mendengarkan azan dikumandangkan dalam posisi gelas atau piring itu di tangan antum, kira-kira apa yang antum lakukan? Fadl akhuna Zaid habibullah, ada ya namanya Zaid. Fadl, antum boleh buka catatan. Akhuna Sofyan Al-Thawri, Zaka, ada Zaka? Jadi ada sebuah cerita yang menarik lagi nih. Imam Ishaq bin Rahawih dia itu untuk belajar sudah enggak punya modal sudah. Sampai beliau ini mempunyai ambisi yang baik untuk memiliki buku-buku Syafi'iyah. Kitab-kitab Syafi'iyah. Apa yang beliau lakukan? Beliau rela menikahi janda, tidak memandang cantik ataupun kaya. Karena janda ini telah mendapatkan warisan kitab-kitab Syafi'i dari suaminya yang meninggal. Nah, kalau menikahi janda itu kan berarti bisa membaca kitab-kitab Syafi'i. Jadi memang untuk belajar itu perlu modal. Pulpen, buku untuk mencatat. Ini Imam Ishaq bin Rahawih. Dia tidak memandang masalah cantik ataupun kekayaannya. Berbeda kan dengan kita. Kalau kita kan jamilah apa enggak ini jandanya. Tapi bisa untuk dijadikan PR nanti pertanyaannya ini. Jadi termasuk yang disebutkan kemarin bahwasanya ketika kita mendengarkan azan, posisi makanan yang berada di piring ataupun minuman yang berada di gelas itu di tangan kita, maka kita letakkan ketika kita sudah mendengarkan azan. Tapi kan ada hadisnya. Tetapi hadis itu dinyatakan oleh Al-Imam Al-Wadi'i Syekh Muqbil rahmatullah alaih merupakan hadis yang ilah, mempunyai ilah, cacat. Karena hadis tersebut bukan marfu, tapi mauqub dari Abu Hurairah sendiri. Dan jumhur ulama mengaitkan hadis tersebut itu hadis berlaku ketika dikumandangkan azan pertama. Tidak boleh meletakkan makanan dan minuman yang berada di tangan itu. Sebagaimana telah datang hadis Ummuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Inna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu wasrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Ini merupakan dalil dari jumhur ulama berkaitan hadis tidak boleh meletakkan ketika mendengarkan azan makanan yang ada di tangan kita. Bahwasanya Bilal itu biasa mengumandangkan azan di malam hari. Berarti azan pertama itu dikumandangkan oleh Bilal sebelum terbitnya Fajar Sani, sebelum subuh. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, makan dan minumlah kalian ketika mendengar azannya Bilal. Hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, yakni azan fajar. Kalau sudah azan fajar ya diletakkan. Mutafakun alaih. Taib, kita lanjutkan. Berkata Habibullah Ta'ala, wa yustahabu ta'jilul iftari idza tahaqqaqa ghurubu syamsi bi musahadatiha aw ghalaba 'ala dhanihi bi khabari thiqatin bi adhanin aw ghairihi. Kata beliau, dianjurkan orang yang berpuasa itu untuk menyegerakan berbuka. Untuk menyegerakan berbuka saat terbukti bahwa matahari telah terbenam, terbukti matahari telah terbenam dengan ketika dia menyaksikannya terbenamnya matahari tersebut, atau berdasarkan dugaan yang kuat melalui berita orang-orang yang thiqah, orang-orang yang bisa dipercaya, atau juga melalui adzan atau yang lainnya. Kalau anak dulu masih SD itu di di Silogiri itu ada museum penyimpanan senjata itu yang hitam itu di pinggir jalan. Itu kalau waktu maghrib dinyalakan mercon itu sak kabupaten dengar itu. Itu menunjukkan sudah tenggelam matahari. Di berbagai daerah ada cara-cara sendiri. Jadi dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Ketika sudah terbukti tenggelamnya, terbenamnya matahari, atau terdengar azan, atau mendapat berita yang siqah, atau dengan cara yang lainnya. Perkara ini berdasarkan fa'an Sahli ibni Sya'din radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yajalu an-nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitrah. Ma'ajjalu al-fitrah. Mutafaqun alaihi. Dari sahabiyun jalil Sahli bin Sa'id, bahwasanya manusia itu senantiasa dalam keadaan baik. Manusia dalam senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Selama mereka menyegerakan berbuka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jal inna ahaba ibadiya ilayya ajaluhum fitra. Ini merupakan hadith qudsi. Sesungguhnya hambaku, kata Allah Jalla Jalaluh, yang paling aku cintai adalah yang paling cepat menyegerakan berbuka. Yang paling cepat untuk menyegerakan berbuka. Wasunnatu an yubtira ala rutabin fa ilam yajid fa ala tamrin fa ilam yajid fa ala ma'in. Termasuk perkara yang sunnah di dalam berbuka adalah berbuka dengan makan kurma muda. Rutab itu kurma muda. Itu termasuk sunnah. Maka kalau dia tidak mendapatkan rutab atau kurma muda, fa'ala tamrin, yakni kurma biasa, kurma yang kering itu. Fa'ilam yazid fa'ala ma'in. Dan kalau tidak mendapatkan kurma yang kering, dia bisa berbuka dengan meneguk air. Ini berdasarkan ucapan Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Liqauli Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin. Fa'in lam takun rutabatun fatamaratun. Fa'in lam takun tamaratun hasawatin min ma'in. Bahasanya, hadis dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Nabi alaihi salatu wasalam ketika berbuka, beliau berbuka dengan makan beberapa kurma muda, rutab. Dan beliau berbuka sebelum sholat. Maka jika beliau tidak mendapatkan kurma muda, maka beliau berbuka dengan kurma kering, yakni kurma yang biasa kita dapatkan. Dan jika tidak mendapatkan kurma beliau, kurma kering, maka beliau meneguk dengan beberapa teguk air. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud di hadis nomor 2040. Al-Imam Al-Baihaqi berkata bahwasanya hadis ini merupakan hadis hasan gharib. Dan Al-Imam Al-Wadi rahmatullah alaih, Syekh Muqbil, hadis tersebut merupakan hadis hasan. Beliau sebutkan di dalam kitabnya Jami'us Sahih. Kemudian kata baginda Nabi alaihi salatu wasalam, kata saya habibullah taala, fa ilam yazid rutaban wala tamran wala ma'an aftara ala ma tayassara min ta'amin wa sarabin. Maka jika seseorang ini mau berbuka puasa tidak mempunyai kurma muda, tidak mempunyai kurma kering, maka dia bisa berbuka dengan makanan yang ada. Dia bisa berbuka dengan makanan yang ada. Ketika tidak mendapatkan dua jenis kurma tersebut. Dan yang sunnah dengan rutab atau tamr. Kurma muda ataupun kurma kering. Adapun ketika seseorang berbuka puasa ternyata tidak memiliki apapun, jadi rutab enggak punya, tamr enggak punya, air enggak punya, mungkin dia dalam kondisi di dalam mobil di jalan tol, semua rest area tutup karena puasa umpamanya, maka apa yang dia harus lakukan? Disebutkan oleh al-imamu al-faqih fi zamanil asr Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, maka cukup baginya meniatkan berbuka puasa di dalam kalbunya. Dia tetap berbuka tetapi dalam kalbunya, niatnya berbuka dalam kalbunya. Dan ketika sudah mendapatkan hidangan atau makanan atau minuman, maka hendaknya dia bersegera untuk menyantapnya. Ini pendapat al-imamu al-faqih fi zamanil asr Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Apa gelar Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin? Ustaz Sufyan Atsauri. Gelarnya Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. LC lewat. Doktor MA kejauhan. Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin digelari ulama seribu sanad saking banyak gurunya. Allahu Akbar. Ulama seribu sanad. Baik, kita lanjutkan. Wa huna amrun yajibu tanbihu alaih. Wa huwa ana ba'dun nasi qad yajlisu 'ala al-ma'idatin. Qad yajlisu 'ala ma'idati iftarihi wa yata'asha wa yatruku salatal maghribi ma'al jama'ati fil masjid. Syekh Dr. Saleh Fauzan Habibullah Ta'ala memberikan tanbih. Kata beliau, ada satu perkara yang wajib diperhatikan, yaitu sebagian kaum muslimin ketika berbuka itu duduk menghadap meja makannya. Dia asyik menyantap makanan yang di atas meja makannya sampai dia meninggalkan sholat maghrib berjamaah di masjid. Masya Allah. Semua ngalamin ini, ilaman rahmati rabbuk. Fayartagu bidzalika khata'an 'aziman. Fayartagabu bidzalika khata'an 'aziman. Wa huwa ta'khuru 'anil jama'ati fil masjid. Dengan begitu dia telah melakukan suatu kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar dan beresiko. Terkena uqubah, hukuman dari Allah Jalla Jalaluh. Nasallallahu salama. Nasallallahu taufik. Karena apa? Karena meninggalkan sholat jamaah maghrib di masjid. Hukumnya wajib bagi kaum rijal. Ini merupakan tanbih, peringatan, merupakan wasiat dari para ulama kita, di antaranya Syekh Saleh Fauzan Habibullah Ta'ala. Wal masru'u li sha'imi an yuftira awalan thumma yadhhabu li salati thumma yata'asha ba'da dhalik. Maka yang disyariatkan bagi kaum muslimin atau orang yang sedang berpuasa adalah berbuka lebih dahulu. Ketika sudah masuk maghrib adzan, berbuka lebih dahulu. Ya mungkin dengan minum air putih, kalau ada rutab alhamdulillah, enggak ada tamer, enggak ada tamer yang lain, cukup air putih. Kemudian langsung bergegas menuju ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, setelah pulang dari masjid baru asa. Baru makan yang benar itu loh. Setelah pulang dari masjid. Qala Habibullah Ta'ala, wa yustahabu an yad'uwa. Sebelum saya lanjutkan, beberapa perkara yang termasuk disunahkan bagi orang yang berpuasa, dan ini termasuk merupakan amalan yang mulia. Yani memberikan makanan atau berbuka puasa untuk orang yang sedang berpuasa. Disunahkan untuk memberikan makanan atau dan minuman kepada orang yang berbuka puasa. Sebagaimana telah datang sebuah hadis yang ma'ruf dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, Man fadara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri sa'ima syai'an. Insyaallah. Maka barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia telah mendapatkan ajr, mendapatkan pahala senilai pahala orang yang sedang berpuasa, dan tidak mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang berpuasa. Hadis ini termasuk dinyatakan berderajat sahih oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Sahih At-Tarhib, dan diriwayatkan banyak rawi di antaranya Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban rahmatullah alaihi majma'in. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi menyatakan memberi makan itu sampai kenyang, bukan modal air tok. Tapi memberikan makan bagi orang yang berpuasa itu sampai kenyang. Ini yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi. Wa yustahabu an yad'uwa 'inda iftarihi bima ahabba. Dianjurkan pada saat berbuka puasa itu untuk berdoa dengan apa yang dia inginkan. Dia berdoa dengan apa yang dia inginkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, inna lisaimi inda fidrihi da'watan ma taruddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang mustajab, doa yang tidak akan ditolak ketika dia berbuka. Dan hadis ini merupakan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr, disahihkan oleh Al-Imam Ahmad Syakir di dalam Undah At-Tafsir. Wa min ad-du'a'i al-waridi an yaqula Allahumma laka sumtu wa 'ala rizqika aftartu. Di antara doa yang diriwayat, doa yang warid, yang sahih, yang diriwayatkan adalah Allahumma laka sumtu wa 'ala rizqika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dari rezekimu aku berbuka. Tetapi ikhwani fiddin azzakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin menyatakan dhaif karena sanadnya mursal. Akan tetapi terdapat riwayat-riwayat yang menguatkan, yang boleh jadi menguatkan. Maka secara dalil umum, orang yang berbuka puasa itu sebelum makan bismillah dan sesudah makan alhamdulillah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza aftara yaqul dhahaba dhama'u. وابتالت العروق وثابت العجر إن شاء الله. Kemudian pada saat berbuka baginda Rasul alaihissalatu wassalam beliau mengucapkan, rasa hausku telah berlalu, telah hilang. otot-ototku telah basah dan ajr pahala ditetapkan insyaallah. Dan hadis ini berasal dari sahabat Ibnu Umar, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Irwa Al-Ghalil di hadis nomor 920. Hada wallahu alam. Tinggal sedikit kita selesaikan. Qala habidallahu taala wa hakada yanbagi lil muslimi an yata'allama ahkama siyami wal iftari waqtan wa sifatan hatta yu'adiya siyamahu 'ala al wajhi al masru'i al muwafiqi li sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hatta yakuna siyamuhu sahihan wa amaluhu maqbulan indallah fa inna dhalika min ahamil umur. Kata beliau, Dr. Syekh Soleh Fauzan, bahwasanya seorang muslim wajib untuk mengetahui hukum-hukum puasa dan juga hukum-hukum berbuka puasa, baik yang berkaitan dengan waktu dan caranya, sehingga dia bisa menunaikan puasanya sesuai dengan yang disyariatkan, sejalan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga puasanya sah dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah jalla jalaluh. Karena hal ini termasuk perkara yang muhim, perkara yang aham, yang paling utama. Qala Allah taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharap kedatangan hari kiamat, dan dia banyak berzikir menyebut Allah azza wajal. Ini yang kita pelajari di malam yang mulia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin al muadzin yuadzin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.